Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kita telah menyelesaikan bab yang ke-10 dari Kitabun Nikah, tentang seputar hak asuh. Biasanya hak asuh ini diterapkan jika pasangan suami istri meninggal, atau berpisah, maka siapa yang paling berhak dengan anak yang ditinggalkan? Maka Islam dengan kesempurnaan syariat dan tuntunannya tidak melupakan perkara ini. Di dalam Islam, hak asuh ini diatur sedemikian rupa yang mana tujuannya adalah untuk memberikan maslahat kepada setiap hambanya. Tidak hanya yang tua, tetapi juga yang masih kecil diperhatikan. Tidak hanya untuk kalangan laki-laki, untuk kalangan wanita pun diperhatikan. Taib. Yang tentunya perkara ini bisa menjadi qat'un nizaa', pemutus dari perselisihan, jika memang terjadi perselisihan itu. Namun jika tidak terjadi sebuah perselisihan, baik, maka hal itu tentunya baik dan diharapkan. Namun jika terjadi sebuah perselisihan, maka sebagai seorang muslim, seorang yang beriman, maka dikembalikan keputusannya tadi sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan dan Rasul alaihi salatu wassalam sampaikan. Taib. Sudah berlalu ini alhamdulillah dan sudah kita selesaikan. Kemudian kita masuk pada bab yang baru, yakni al-bab al-hadiyah asyara, bab yang ke-11. Fin nafaqat, seputar nafkah. Seputar hukum memberi nafkah. Wa fihi mas'alatan, di dalam hal ini ada dua masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, ta'rifun nafaqah wa anwa'uha, pengertian nafaqah dan macam-macam nafaqah. Ta'rifun nafaqah, pengertian dari nafaqah adalah an-nafaqatu lughatan, secara bahasa ma'khudun minal infaq, diambil dari kata infak, nafakah infak. Wahuwa fil asli bimakna al-ikhraj wan nafat, secara asal nafakah itu maknanya adalah mengeluarkan dan merealisasikan, menyampaikan. Wala yusta'malul infaku illa fil khair, dan kalimat infak tidak dipakai kecuali pada kebaikan. Taib. Wa syar'an, secara syariat, istilah dalam fikih, dalam syariat, nafkah atau nafkah adalah kifayatun man yamunuhu bil ma'ruf qutan wa kiswatan wa maskanatan wa tawabi'uha. Secara syariat adalah kifayah, kecukupan. Man yamunuhu, dari seseorang yang memberikan nafkah, yamunu, ini dari kalimat mana ar-rajulu ahlahu, yamunuhu maunan wa ma'unatan. Kifayah, ya, memberinya kecukupan, memberikan kecukupan dengan kebaikan. Yang berupa kut, makanan, wakiswah, pakaian, wamaskanan, tempat tinggal, dan yang menyertainya. Yaitu sesuatu yang bisa mencukupi bagi seorang manusia dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, dan yang semisalnya, yang menyertainya. Jadi perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang dikategorikan dengan infak. Memberi infak maksudnya apa? Memberi makan, memberi pakaian, tempat tinggal, dan yang semisalnya. Biasanya infak dipakai untuk ini. Memberikan kecukupan dari hal-hal yang ma'ruf, yang dikenal, diketahui. Taib, ini pengertian infak secara apa? Syariat. Seseorang yang memiliki hak untuk memberikan infak kepada orang lain, baik terhadap keluarga, karib kerabat, atau yang lain, biasanya dia memberikan dalam bentuk ini, ya, makanan, pakaian, atau tempat tinggal, atau yang menyertainya. Yang menyertainya banyak sekali, ya, almal, uang, dan lain sebagainya. Tentunya perkara-perkara yang bisa menopang kesempurnaan tiga perkara ini. Taib, ini secara apa? Syariat. Kemudian anwa'un nafaqah, macam-macam nafkah. Yang pertama, nafaqatul insan la nafsihi, nafkah manusia pada dirinya. Yang kedua, nafaqatul furu'i alal usul, nafkah furu' atas usul. Maksudnya apa? Nafkah anak-anak bagi orang tua. Nafaqatul usul alal furu', nafkahnya orang tua atas anak-anak. Kalau yang kedua ini kewajiban orang tua menafkahi anak-anaknya. Kalau yang ketiga apa, nafkah menafkahi orang tua yang menjadi kewajiban anak-anaknya, sebaliknya. Terkadang anak-anak itu di waktu memang masih kanak-kanak yang wajib menafkahi orang tuanya. Demikian pula sebaliknya, orang tua di saat mereka sudah renta, ya, sepuh, maka yang wajib menafkahi mereka adalah anak-anaknya. Kemudian yang keempat, nafaqatu zauja 'ala zauj, nafkahnya istri bagi suaminya, atas suami. Ini jenis-jenis apa? Nafkah yang ada di tengah-tengah manusia. Awalan yang pertama, jenis nafkah yang pertama, nafaqatul insan ala nafsihi, nafkahnya manusia pada dirinya. Yajibu alal mar'i, wajib bagi seorang manusia. An yabda'a fil infaq ala nafsihi, untuk memulai infak pada dirinya. In qadara ala dhalik, kalau mampu. Li hadithi Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu qala, berdasar dengan hadith Jabir, sahabat yang mulia, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, a'taqa rajulun min bani Udhrah abdan lahu an duburin. Seorang laki-laki dari bani Udhrah membebaskan budak yang dia miliki. Dengan cara apa? Tadbir. Budak dengan cara ini maksudnya adalah dibebaskan saat tuannya meninggal. Jadi dia bebas. Seperti ucapan seorang tuan kepada budaknya, kalau saya mati kamu bebas. Naam, namanya mudabbar. Budak yang seperti ini namanya apa? Mudabbar. Kalau budak yang membebaskan dirinya, membeli dirinya sendiri, disebut dengan mukatib. Ya, saya akan beli diri saya sendiri. Namanya dia mukatib. Taib. Ila an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai pada ucapan Rasul alaihi salatu wasallam, fihi pada dirinya, ibda bi nafsik fatasaddaq alaiha, mulailah dengan dirimu, engkau berikan sedekah padanya. Fa'in fadula syai'un, atau fa'in fudila syai'un fali ahlik, kalau sisa maka untuk keluargamu. Wa'in fudila an ahlika syai'un fali dhika karabatik. Al-hadith. Jika lebih atau tersisa dari apa yang engkau berikan untuk keluargamu, maka untuk kerabatmu. Taib. Ini urutan-urutan apa? Nafkah untuk sendiri, kemudian keluarga, kemudian kerabat. Tapi urutan ini wallahu ta'ala alam tidak wajib. Jika memang kita ya melebihkan orang lain, dalam hal ini adalah keluarga kita, maka tidak mengapa. Baik, karena kita tercukupi, karena kita sudah tidak membutuhkan. Baik, jadi tidak dipahami salah ya. Ketika kita dapat sesuatu, kita dulu kita ambil sepuasnya, beli ini, beli itu, beli ini, sisa enggak nih? Kalau enggak sisa, ya sudah. Wong saya enggak ada kewajiban kok, buat sendiri aja kurang misalkan. Padahal dia sudah berkeluarga, padahal dia seorang pemimpin keluarga, maka ini salah. Jangan dipahami seperti ini. Taib. Tetapi pahamilah dengan ya pemahaman yang lebih luas dan bijak. Terkadang pada sebuah rezeki tadi kita enggak membutuhkan. Ya, kita sudah ada, kita sudah memiliki, kita sudah cukup. Ya, maka tentunya hal ini diutamakan dari pihak-pihak yang memang membutuhkan dan lebih penting. Sehingga kalau seseorang hanya mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan orang lain, walaupun secara nas di sini memulai untuk diri kita sendiri, dia bakhil. Ya. Mau sedekah misalkan 10.000, aduh ini buat beli es teh lumayan ini. Ya, kan infak kan buat sendiri dulu. Saya masih butuh mie ayam ini. Ya, besok lagi punya 10, pikiran seperti itu. Jadi apa, bakhil dia enggak jadi sedekah. Taib. Atau juga naam dibatasi pada keluarga, tidak mengeluarkan sedekah pada tetangga dan masyarakat atau yang membantu dengan alasan keluargaku masih butuh banyak. Ya. Maksudnya apa? Untuk tabungan pendidikan keluarga, untuk tabungan apa pembelian rumah anak, ini masih kurang banyak ini. Nafkah-nafkah keluargaku belum ada yang tercukupi. Akhirnya dia juga bakhil dengan sebab apa? Keluarga. Bukan itu maksudnya. Thayyib, bukan seperti itu hadis ini apa? Dipahami. Jadi jangan sampai salah paham. Tetap didahulukan mana yang terpenting. Jika memang pada sebuah keadaan yang terpenting adalah tetangga, maka mereka yang berhak untuk kita beli. Tetapi jikalau semuanya membutuhkan, ya maka dimulai dari urutan yang disebutkan dalam hadis, diri kita, keluarga kita, kerabat kita, nah kemudian yang lain. Tsanian nafaqatul furu'. Nafkah furu'. Furu' itu adalah istilah yang dipakai untuk anak cucu cicit ke bawah. Ini furu'. Furu' ini kalimat jamak dari far'un. Dan far'un ini artinya cabang. Cabang itu biasanya adalah kepanjangan dari pohon yang bercabang. Artinya apa? Cabang ini adalah bagian dari pohon. Sehingga dalam hal ini anak-anak ke bawah, cucu, cicit dikatakan cabang karena bagian dari pohon, dari usul, dari pokok. Nah, nafkah mereka disebutkan di sini fayajibu 'alal walid, wajib bagi orang tua. Wa in 'ala, ke atas. Ayah, ibu, kakek, nenek, dari arah bapak, dari arah ibu, ke atas. Nafaqatan atau nafaqata waladihi wa in safula, untuk menafkahi anak-anaknya wa in safula. Ya, walaupun ke bawah. Cucu, cicit. Jadi nafkah cabang itu kewajiban usul. Sebagaimana pohon sampai ujung ranting itu asalnya adalah dari akar. Dialah yang memberi. Baik. Tentunya ini dilihat dari keberadaan masing-masing. Kalau masih ada bapaknya, masih ada ibunya, maka anak ini tanggung jawab siapa? Bapak dan ibunya. Tetapi kalau bapak dan ibunya telah meninggal dunia semua, maka wajib bagi kakek neneknya. Taib. Demikian pula ya, seterusnya. Jika anak-anaknya sudah meninggal, maka kewajiban cucu untuk mengurus adalah sang nenek, sang kakek. Jadi usul yang terdekat dialah yang diwajibkan untuk menafkahi furu' tadi. Yang terdekat adalah bapak dan ibunya jika keduanya masih hidup. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasar dengan firman Allah ta'ala, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi al maulud, yakni anak-anak yang dilahirkan, baginya atas anak-anak, bagi orang tua, rizquhunna, rezekinya, makan minumnya, pakai suatu hunna, pakaiannya, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, yang pantas, taib, yang sesuai dengan apa? Kebiasaan dan kemampuan. Fa'aujaba 'alal walid nafaqata radha'atil walad. Maka kembangan dari masalah ini wajib bagi sang usul, dalam hal ini orang tua, wajib bagi orang tua untuk menafkahi susuan anak. Jadi kalau anaknya punya anak susuan, maka anak susuannya ini jika tidak ada yang ya bertanggung jawab, maka dialah yang bertanggung jawab untuk mengurusi, menafkahi semampunya. Jadi anak punya anak susuan, maka di saat anak ini meninggal, anak susuannya berarti dalam hal ini cucu sesusuan, karena disusui oleh anaknya, nafkahnya adalah pada dia. Wali hadithi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Hindan binta Utbah, Hindun bintu Utbah, qalat berkata, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Sesungguhnya Aba Sufyan adalah seorang laki-laki yang bakhil. Suaminya. Walaysa yu'tini ma yakfini wa waladi. Tidak pernah memberiku infak yang mencukupi aku dan juga anakku. Maksud bakhil itu berarti punya tetapi tidak memberi sesuai dengan kewajibannya. Beda kalau seseorang itu tidak punya, sudah memberi tetapi kurang. Itu bukan dikatakan bakhil. Dia sudah berusaha untuk mencari, ternyata cuma dapat sekian dan diberikan semua, ternyata masih kurang. Ya, maka yang demikian bukan dikatakan bakhil. Ya, terkadang sebagian para istri itu tidak bersyukur. Ya, suami sudah berusaha sekuat tenaga, ya, pagi sore kepanasan untuk mencari nafkah, ternyata Allah berikan rezeki, ya, yang kurang, tidak bisa mencukupi kebutuhan dia dan anaknya. Lantas dia menuduh suaminya sebagai suami yang bakhil. Ya, istri yang demikian tentunya perlu dinasihati, diberikan motivasi untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi nasihat, diarahkan. Terkadang permasalahan rumah tangga itu titik pangkalnya dari sini. Ya, sang istri menuduh suami itu bakhil, ya, tidak pernah memberi sesuatu yang cukup, padahal kemampuan suami ya segitu. Ya, istri yang demikian perlu di thayyib ta'dib, diberikan na'am nasihat. Kecuali kalau suaminya ini adalah ya orang yang memiliki kelebihan dari harta, kemudian tidak memberinya sesuai yang mencukupi dia secara ma'ruf tentunya. Kalau dikatakan mencukupi itu semuanya binisbah, ya. Terkadang untuk fulanah wanita yang lain ya, uang segini cukup, tetapi untuk fulanah wanita yang lain segini kurang. Jadi tidak ada patokan kurang dan cukup. Patokannya adalah pada seorang hamba tadi. Maksudnya di sini adalah seorang yang diceritakan Aba Sufyan, seorang laki-laki yang bakhil. Dia memiliki harta tetapi tidak pernah memberikan kecukupan kepada istri dan anaknya. Kecukupan yang sifatnya adalah manusiawi tentunya, bukan sesuatu yang tidak manusiawi. Sesuai adat, sesuai kebiasaan, kalau cukup itu sekian. Ya. Tetapi Aba Sufyan tidak memberi batasan uang apa nafkah sekian, padahal dia punya. Ini yang dilaporkan oleh Hindun bintu Umayyah. Illa ma'akhadat minhu wa huwa la ya'lam. Kecuali apa yang aku ambil darinya, dari harta dia, sementara dia tidak tahu apa hukumnya. dia punya uang, memberikan kepada keluarganya kurang, kemudian keluarganya tadi mencuri hartanya, mengambil tanpa sepengetahuannya. Apakah seperti ini boleh? Faqala khudhi ma yakfiki wa waladaki bil ma'ruf. Ambil harta Aba Sufyan, tapi jangan melampaui batas. Sesuai kadar yang bisa mencukupi engkau dan anakmu, bil ma'ruf, dengan baik. Dengan sesuatu yang sifatnya ma'ruf, diketahui dalam kebiasaan. Kebiasaan itu sekian cukup. Ya, seperti itu yang kamu ambil. Jangan lebih. Karena itu hakmu dan kewajiban yang dimiliki oleh siapa? Aba Sufyan. Kecuali tadi, jika memang sang suami dalam hal ini memang dalam keadaan fakir. Taib. Kemudian dia memberi dengan sesuatu yang kurang. Maka yang demikian bukan dikatakan sahih. Ya. Bukan seorang yang dikatakan kikir atau bakhil. Mana syahidnya? Nafkah furu' itu tanggung jawab usul. Nafkah anak itu tanggung jawab orang tua. Hatta sampai pun mengambil tanpa sepengetahuan dia, ya, sesuatu yang bisa atau sesuatu yang menjadi haknya, maka boleh dalam syariat. Seorang istri mengambil, ya, uang suami di kantong bajunya di saat dia keluar rumah. Ya, ini boleh dengan batasan nominal yang ma'ruf. Ya, sekedar untuk belanja, sekedar untuk keperluan jajan. Ya, yang ma'ruf misalkan 10.000 atau 5.000. Ini boleh. Kenapa? Karena ini masih kewajiban suami dan haknya anak istri. Tetapi kalau lebih daripada itu, maka tidak boleh, harus izin. Tayyib, apa harus? Harus izin. Sehingga dididik para istri, yang sebagian kita mungkin kita jadikan mereka sebagai sekretaris, setiap harta pul dipegang, setiap harta pul dipegang. Istri itu pikirannya lemah, akalnya pendek. Kalau tidak diperhatikan, tidak diawasi, dan tidak dibiasakan untuk minta izin jika dia hendak membelanjakan harta kita, maka akan rusak harta suami. Baik, tetap diawasi. Dibiasakan untuk minta izin apapun, sekecil apapun, ya, untuk minta izin. Dan kita yang dimintai izin, jangan bakhil, silahkan, kecuali apa? Memudaratkan. Ini penting. Jadi hak tasarruf itu tetap apa? Suami. Kenapa? Dialah yang punya harta. Istri hanyalah menjaga. Dan dia jika harus membelanjakan, itu harus izin kepada apa? Suami. Kecuali sesuatu yang memang sudah menjadi haknya. Taib. Makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Tapi syahidnya di sini adalah bahwasannya anak itu nafkahnya kewajiban orang tua. Baik orang tua sendiri dalam hal ini, atau kalau dia sudah tidak ada, ya, bapaknya dalam hal ini kakek dia sampai ke atas. Thalithan nafaqatul usul. Yang ketiga, nafkah usul. Nafkah orang tua. Fatajibu nafaqatul walidain ala waladihima. Wajib nafkahnya kedua orang tua atas anaknya. Jadi yang menafkahi kedua orang tua adalah putra-putrinya jika mereka sudah lanjut usia. Taib. Jadi diperhatikan dalam hal ini suami istri. Banyak juga perselisihan yang terjadi pada suami istri di saat sang suami memperhatikan orang tuanya, atau di saat kejadian sang istri memperhatikan apa? Kedua orang tuanya. Diingatkan masing-masing pihak bahwasanya orang tuanya itu di saat mereka sudah lanjut usia, tanggung jawab mereka adalah pada anak-anaknya. Jangan sampai timpang. Suami hanya mementingkan kedua orang tuanya, tidak mementingkan pihak keluarga istri, atau sebaliknya istri hanya mementingkan pihak keluarga dia, ya acuh terhadap keluarga suami. Jangan, tetapi diimbangi. Jika ada yang demikian, dinasehati. Baik, karena ini adalah budaya yang jelek. Budaya yang apa? Jelek. Dan tentunya yang demikian bukan sifatnya orang-orang soleh. Ya, bukan sifatnya orang-orang apa? Solihah. Karena bagaimanapun keluarga suami dalam hal ini adalah orang tuanya adalah sesuatu yang wajib diperhatikan. Sebagaimana suami pun wajib memperhatikan keluarga dari istri semampunya. Itu pun tentunya dibatasi kalau mereka itu butuh. Fuqara, masakin. Tapi kalau mereka mampu, ya sesuai ala kadarnya saja. Kenapa? Karena kita yang sebenarnya lebih diperhatikan untuk dibantu, bukan mereka. Baik, yang terkadang seperti ini tidak dipahami oleh ya juhala, orang-orang yang bodoh dengan Islam, bodoh dengan agamanya. Dan berapa banyak perselisihan terjadi dengan bab ini, terkhusus di kalangan awamul muslimin. Ya, istri tidak paham agama, suami tidak paham agama, tidak paham kewajiban dan hak. Maka dinasihatkan. Dan orang yang beriman, orang yang memiliki ciri-ciri salihah atau saleh, jika diingatkan dengan kebaikan, maka dia terima. Maka dia apa? Terima. Itu ciri-ciri orang soleh, sifat-sifat orang soleh dan solihah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan dengan firman Allah ta'ala, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya orang tua di dunia ini dengan yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Hatta walaupun orang tua kita itu kafir, beda agama, tetap hak mereka adalah bergaul dengan baik, pergauli dengan baik. Tidak boleh kita kasar, tidak boleh kita kaku keras dengan orang tua yang beda agama. Ya, walaupun mereka kafir dari sisi keyakinan, tetapi mereka adalah orang tua kita yang masih wajib mendapatkan apa? Hak, masih berhak untuk mendapatkan apa? Kebaikan dari kita. Karena kita anaknya. Berbuat baik sebatas apa? Yang ditentukan dalam syariat. Menziarahi, menafkahi. Tetapi agamanya tidak boleh untuk kita ikuti. Didakwahi untuk meninggalkan agama kafirnya, kemudian menuju agama apa? Islam. Wa qauluhu ta'ala wa bil walidaini ihsana, dan firman Allah ta'ala, dan dengan kedua orang tua maka berbuat baiklah. Baik orang tua kita sendiri atau orang tua dari istri kita. Cuma bedanya kalau laki-laki itu berbuat baik kepada keluarganya lebih diutamakan, terutama sang ibu. Baik. Lantas bagaimana dengan wanita? Adapun wanita setelah dia menikah, hak terbesarnya adalah kepada apa? Suami. Tetapi juga suami jangan zalim. Ya, suami jangan apa? Zalim. melarang dia untuk ziarah kepada keluarga, melarang dia untuk menafkahi keluarga, melarang hartanya untuk diberikan kepada keluarganya. Jangan. Ini bukan sifat orang soleh. Wa minal ihsan al-infaq wa alihima, dan termasuk bagian dari ihsan adalah infak kepada keduanya. Bal inna dhalika min a'zamil ihsan ilal walidain, dan infak kepada mereka termasuk perkara yang terbesar dari perbuatan baik. Enggak zaman dulu, enggak zaman sekarang. Taib, infak yang terbaik kepada mereka adalah dengan harta. Wali hadithi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna atyaba ma akala rajulu min kasbih wa waladihi min kasbih. Wali hadithi Amr ibn al-As anna nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, anta wa maluka liwalidik, inna awladakum min tibi kasbikum, fakulu min kasbi auladikum. Taib. Yang pertama tadi dikeluarkan oleh Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syalbani dalam Sahih An-Nasai. Yang kedua diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Syalbani dalam Irwaul Ghalil. Hadis Aisyah menyebutkan, aku berkata kepada Rasul, aku mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, inna atyaba ma akala rajul min kasbih, rezeki yang terbagus yang dimakan oleh seorang laki-laki adalah dari hasil usaha dia. Ya, usaha banyak sekali, dagang, pekerja, ya. Taib. Bertani, berniaga. Dan bahkan di sana para ulama memberikan tingkatan-tingkatan afdhalul kasb. Ya, memberikan tingkatan-tingkatan apa? Mata pencarian yang paling bagus. Di antaranya adalah berdagang dan bertani. Ini termasuk mata pencarian yang bagus. Kenapa? Mengandung tawakal yang penuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jika yang melakukan seorang yang muslim mukmin. Kenapa? Karena ketika dia berjualan, berniaga, betul-betul dia menyandarkan rezekinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini untung apa rugi? Ya. Dia tidak tahu yang akan dia dapat kecuali hanya menggantungkan tawakal betul-betul dengan sebab ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pula petani, di saat dia menanam pohon, menanam biji, ya, di saat dia bertani, betul-betul dia menggantungkan hasilnya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal penuh. Taib. Kemudian yang berikutnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang halal. Taib. Cuma ya, sebagian ulama mengatakan ashabul wadhaif, ya, orang-orang yang memiliki pekerjaan tetap, wadhaif, ya, ini memiliki pekerjaan-pekerjaan yang memiliki penghasilan tetap, ini tawakalnya kurang. Kenapa? Karena sudah pasti dapat sekian. Sehingga mau apapun ya sudah dapat, mau apa? Tawakalnya kurang. Taib. Tetapi bukan berarti jelek. Selama itu halal, pekerjaannya halal, labas. Tapi apa tunaikan dengan baik kewajibannya? Ya, hak-haknya. Nah, walaupun dibanding dengan petani dan pedagang beda, tapi ternyata secara wakilnya, kenyataannya mereka lebih dihormati. Kenapa? Ternyata lebih besar uangnya. Kalau ini kurang, kalau yang itu rapi, yang ini apa berantakan. Itu aja sebenarnya. Adapun dari sisi mata pencarian mereka lebih baik. Kenapa? Ada penuhnya tawakal di situ. Jadi ketika dia menanam padi misalkan, ya, dia enggak bisa memastikan bahwasanya nanti kalau panen pasti sekian. Enggak bisa. Dia serahkan sepenuhnya kepada Allah. Tawakal. Demikian juga pedagang, ketika dia berangkat pagi hari untuk menjajakan dagangannya, dia tidak bisa memastikan pasti laku dan untung sekian. Walaupun sudah diprediksi, ya, kalau saya modalnya misalkan jualan somai sekian, 10 ribu, jadi misalkan 100 apa? Cilok misalkan, cilok 1 dengan 500, kalau habis semua sekian, prediksi saja. Tapi entah nanti habis atau enggak, itu kan Allah yang memberikan. Jadi tawakal kepada Allah. Dari sisi itu dia lebih kuat tawakalnya. Dari ashabul wadhaif, tetapi semuanya khair. Tetapi kalau dilihat dari tinjau dari zatnya pekerjaan, itu lebih baik daripada yang ini. Seperti itu. Tapi itu nanti dikembalikan kepada individu masing-masing. Wa waladihi min kasbih, dan anaknya itu bagian dari usaha dia. Anaknya bagian dari usaha dia. Artinya apa? Boleh dia makan dari harta anaknya. Jadi orang tua itu kalau pengen makan dari harta anaknya, labas. Kenapa? Anaknya itu bagian dari dia dan bagian dari usaha dia. Tetapi ya tetap bagaimanapun izin lebih baik. Nah, walaupun harta anaknya itu punya dia hakikatnya. Berdasarkan dengan hadis Amr bin As, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Kamu dan hartamu itu milik orang tuamu." Jadi orang tua kita juga punya hak pada harta kita. Ya, jangan bakhil. Kalaupun mereka mengambil harta kita, ya, taib, maka dari sisi syariat boleh-boleh saja. Kenapa? Kita dan harta kita itu milik mereka. Inna auladakum min tibi kasbikum, anak-anak kalian itu diantara tib yang baik dari usaha kalian. Fakulu min kasbi auladikum, maka silahkan makan dari usaha anak-anak kalian. Tentunya caranya yang bagus, ya, bukan ngasal. Anaknya punya motor, pulang tiba-tiba lebaran dia mau berangkat lagi ke kota, dijual sama orang tuanya. Nah, ini kurang ajar, ya. Tidak boleh seperti itu, tidak boleh zalim. Tidak boleh apa? Zalim. Mentang-mentang orang tua bebas jual rumah anaknya, lah, tidak seperti itu caranya. Taib. Tetapi tetap bagaimanapun sesuai dengan adat, kebiasaan, adab-adab yang bagus, yang baik. Tidak boleh semena-mena walaupun apa, dia adalah orang tua. Walaupun juga anak dan hartanya adalah milik dia, ya, bukan berarti kemudian dia semena-mena membahayakan harta anaknya. Tetapi ketika orang tua itu makan dari hasil anaknya, ini termasuk diantara kasab mata pencarian yang baik. Kalau misalkan memang anaknya tadi juga diantara anak yang Allah berikan pada dirinya keluasan rezeki. Bagi wahid, rabi'an nafaqatu zaujah, nafkah istri. Tajibu nafaqatu zaujah ala zauj, wajib menafkahi istri. Ya, nafkah istri itu kewajiban suami. Dan hak istri adalah dinafkahi suami. Tetapi hal ini bukan kemudian memutus sang istri untuk ikut mencari nafkah. Ya, mentang-mentang dalam syariat nafkah dia itu adalah haknya suami, dia ongkang-ongkang di rumah. Misalkan suami kerja dia tidak mau bantu, ya itu mah bukan urusanku. Urusanku adalah nerima uang saja. Urusanku adalah makan saja. Urusanku adalah tidur, ya, minum, cari duit, bukan urusanku. Ya, bantu seperti ini juga bukan urusanku. Karena itu adalah ya kewajibanmu. Hakku adalah dinafkahi. Taib. Tidak, artinya bukan seperti itu pula. Ini banyak yang dipakai. Ya, tidak paham dengan yang demikian. Ya mungkin ketika sang suami dalam keadaan ya atau termasuk dari hamba yang Allah berikan kesempitan dalam rezeki, dalam usaha, maka di sini hendaknya sang istri juga membantu dengan cara yang lain, dengan usaha yang lain, dengan keterampilan yang lain. Ya, jangan sampai ya istri ini hanya menggantungkan ya semuanya kepada suaminya, dipaksa suami untuk bekerja. Dia sendiri di rumah tidak melakukan apa-apa, tidak ikut membantu, tidak ikut memotivasi. Ini salah. Baik. Jadi maksudnya ini adalah kewajiban suami menafkahi istri. Dan nafkah adalah hak dari istri. Nafkah ya bagi istri, apa haknya istri dari suami. Tapi bukan artinya seperti yang kita sampaikan tadi, tetap membantu ya, ikut mencari juga ya labas tidak mengapa, tetapi dengan jalan yang syar'i. Laikaulihi ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki penegak bagi wanita, pemimpin bagi wanita. Karena apa yang Allah utamakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain dan dengan apa yang mereka infakkan dari harta-harta mereka kepada istri-istri itu. Ini pada dasarnya karena suami itu pemimpin, maka dia tanggung jawab kepada rakyatnya dan istrinya adalah bagian dari rakyatnya yang ya haknya adalah di atas pundak dia. Wali hadis Jabirin radhiyallahu taala anhu fi siyaqi hajjatin nabi alaihi salatu wassalam wa fihi walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Hadis Jabir pada siyak hajinya, pada si apa konteks haji Nabi alaihi salatu wassalam, yang di dalam hadis itu Rasul mengatakan bagi mereka atas kalian rezekinya dan pakaiannya dengan cara yang baik dan sesuai kemampuan tentunya. Enggak usah terlalu muluk-muluk ya. Apa adanya. Transparan dengan keluarga, adanya sekian, katakan sekian. Ya. Taib. Jangan kalau pas banyak dikatakan sekian, ya. Kalau pas sedikit tidak dikasih misalkan. Jangan apa adanya. Di apa biasakan dalam keluarga itu jangan ada yang tertutup. Tidak enak kalau tertutup, itu pasti akan membawa rasa penasaran. Ya, jangan dibiasakan ada ketertutupan. Ya. Di antara keluarga tidak enak. Tidak nyaman. Apa adanya. Karena mereka adalah pakaian kalian dan kalian adalah pakaian mereka. Baik. Sehingga terdidik dengan yang demikian. Terdidik dengan apa? Apa adanya. Sehingga semuanya bisa ikut apa? Merasakan baik di saat nikmat maupun di saat apa? Kurang. Di saat lebih maupun di saat apa? Kurang. Karena bagaimanapun keadaannya ya, mereka wanita itu juga punya perasaan dan perasaannya lebih besar. Demikian juga apalagi laki, kalau kita melihat istri kita ada yang disembunyikan, kita tidak nyaman. Ya. Kita tidak nyaman. Bagaimana dalam satu keluarga misal, satu rumah bahkan ada sesuatu yang kita enggak diketahui, sesuatu yang enggak kita ketahui, ada yang disembunyikan, pasti tidak nyaman yang seperti ini. Dan ini tidak boleh. Karena jika berlarut-larut ya, pasti rasa penasarannya akan tambah besar dan muncul apa? Zon-zon yang jelek. Jangan-jangan apa ya? Berbagai macam ya prasangka yang jelek lah intinya. Enggak perlu kita banyak sampaikan karena ya kita semua sudah tahu bagaimana itu perasaan yang akan timbul. Taib. Dan itu adalah diantara bagian pendidikan. Jadi mendidik keluarga kita itu enggak hanya mendidik suruh pakai ya sunnah, suruh mengerjakan sunnah, tidak hanya itu. Pendidikan itu tidak hanya dalam sebatas itu saja, banyak sekali. Pendidikan itu sangat banyak. Ya, tidak hanya nyuruh keluarga taklim, tidak hanya nyuruh mereka untuk baca Quran, tetapi juga yang demikian termasuk diantara bagian pendidikan. Supaya apa? Hati mereka itu lega ya, ketika melihat apa adanya. Tidak perlu kita menutup kekurangan, kalaupun ada yang kurang. Dan tidak pula kita hanya menampilkan yang lebih-lebih saja, sehingga mereka terbiasa dengan kehidupan berlebihan tanpa siap ketika kekurangan. Ini bahaya. Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Jabirin al-Mutaqaddim atau al-Mutaqaddam, fa'in fadula syai' fali ahlik. Ya, kalau misalkan tersisa lebih, maka untuk keluarga, istrimu, anak-anakmu. Taib. Wali hadithi Aisyah al-Mutaqaddam aidha, wa fihi qawluhu sallallahu alaihi wasallam alihindin, hudhi wa waladaki ma yakfika bil ma'ruf, fayulzamu zawd nafaqata zawjatihi kuwatan wa sukna wa kiswah bima yasluh limithliha. Maka diharuskan bagi sang suami memberikan nafkah pada istrinya. Nah, terus bagaimana ketika sang suami sudah berusaha untuk mencari nafkah ternyata tidak dapat? Ya, apakah dia berdosa? Tidak. Naam, tidak. Kenapa? Dia sudah berusaha dan terus berusaha. Maka sang istri ketika dia ada kesempatan untuk bisa membantu suami dalam mencari nafkah, maka silahkan dengan cara-cara yang ma'ruf. Contoh misal dia bisa jahit-menjahit, dia bisa bikin kue, makanan, bagus, kerjasama yang baik. Nah, dan demikian juga istri dilatih untuk kerja juga, walaupun gak begitu sangat harus yang capek-capek, enggak. Apa? Supaya dia juga ngerasakan bagaimana susahnya mencari nafkah, sehingga dia tidak dengan mudah mengklaim, tidak mudah berhambur-hambur, boros, seperti itu. Tapi dengan cara-cara yang bijak saja, yang biasa, untuk olahraga, untuk ya kesibukan, biar tidak tersibukkan dengan hal-hal yang jelek. Orang itu kalau enggak disibukkan sesuatu yang baik, tersibukkan dengan sesuatu yang jelek. Ya, enggak disibukkan dengan sesuatu yang bermanfaat, akan tersibukkan dengan sesuatu yang mudharat. Tidak disibukkan dengan taat, akan tersibukkan dengan apa? Maksiat. Orang kalau enggak punya kerjaan apa? Nganggur kan? Kalau nganggur ngapain coba? Ya, orang itu kalau enggak bergerak diam. Kalau enggak diam bergerak. Jadi berlawanan. Kalau kita enggak ada kesibukan yang baik, khawatir tersibukkan dengan yang jelek. Jadikan kesibukan hal-hal yang positif. Walaupun ya itu bukan sebagai sebuah pekerjaan misalkan. Labas buat kesibukan. Kenapa? Terkadang jiwa kita itu ada perasaan jenuh kalau enggak digerakkan. Ya. Tetapi kalau imbang antara gerak dan diam, nikmat. Baik, kerja terus capek jenuh. Yang nganggur terus juga stres. Yang nganggur pengen kerja, yang kerja sok-sokan pengen nganggur. Ya itu. Saya mah capek kerja kayak gini, kayak robot misalkan. Terus kalau nggak kerja mau ngapain? Nganggur. Ya, giliran nganggur, aduh nganggur, nggak punya duit, ini gimana ya, tanggungan banyak sekali, bingung, nggak enak. Taib. Maka hidup itu enaknya di pertengahan. Taib. Ada kesibukan, ada pula waktu luang. Alhamdulillah. Seperti itu. Sehingga tersibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau enggak dunia kita, akhirat kita. Jadi jangan sampai seseorang itu enggak tersibukkan dengan kebaikan, enggak tersibukkan dengan kemanfaatan. Maka disebutkan dalam hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat. Taib. Jadi bagi suami diharuskan untuk menafkahi istri, baik makanan, tempat tinggal, pakaian, dengan yang pantas ya, yang patut. Tidak perlu berlebihan dan jangan juga sampai ya kurang. Pertengahan saja, seperti apa adanya, seperti kebiasaan yang ada. Wa hadhihi nafaqah tajibu lizaujah allati fi ismatihi. Nafkah ini adalah wajib bagi istri yang masih dalam naungan dia. Wa kadzal mutallaqah talaqan raj'iyyah. Demikian juga istri yang ditolak tapi talaknya apa? Raj'i. Talak satu atau talak dua dan masih dalam masa iddah. Masa tunggu 3 bulan. Karena dalam masa iddah itu ya masih istrinya, mau dirujuk kapan pun boleh. Madamat fil iddah, selama masih dalam tenggang, masa tenggang. Masa iddah ini masa tenggang maksudnya. Kalau pulsa itu ada masa tenggang sebulan biasanya. Nah, itu maksudnya masa tenggang itu masa iddah. Wa amal mutallaqah albain fala nafaqata laha. Adapun ya dicerai yang sudah 3 kali ya, talak 3, talak yang ketiga kalinya, maka sudah tidak ada hak nafkah. Wala sukna, tidak pula ada hak tempat tinggal. Karena apa? Sudah jadi wanita asing. Tidak halal bagi dia. Dia tidak halal bagi si wanita tadi. Illa antakuna hamilan falahan nafkah, kecuali talak 3 tadi hamil, maka wajib untuk menafkahi. Kenapa? Karena janin yang ada di kandungannya adalah anak dia. Liqaulihi ta'ala wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahunna. Jika mereka hamil, maka berikan mereka infak sampai mereka melahirkan. Taib, itu di antara bagian-bagian pembagian-pembagian nafkah untuk sendiri, untuk ya, keluarga dan untuk kerabat. Wallahu ta'ala alam sob. Masih ada satu masalah, insyaallah kita akan ambil pada pertemuan yang akan datang. Fadlu barakallahu fikum. Subhanallah.